Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di halaman, sungguh pun elok negeri orang, lebih elok kampung halaman. Kalau berkayo, kalau ber terpaksa.